Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaeenuhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد إخوان سكالنا رحمكم الله تفسير yang maknanya adalah mengambil makna atau maksud dari suatu kalam atau kalimat. Tentu ada dua macam, sebagaimana segala statement itu juga ada dua macam. Imma dia hak, imma dia batil. Atau ada macam ketiga, yaitu hak bercampur dengan kebatilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada orang yang menafsirkan dengan tafsiran yang hak, atau orang yang menafsirkan salah tafsir namun dia sudah berusaha untuk berijtihad. Maka semua ini ada ganjarannya masing-masing. Hanya saja yang khata dia ganjarannya lebih sedikit daripada yang benar. Ya, sebagaimana juga dalam hal-hal lain Allah subhanahu wa ta'ala maha adil ketika orang-orang berijtihad dan orang-orang berjihad, dan ada orang yang tidak berjihad namun tetap Allah ta'ala berikan ganjaran. Sebagaimana dalam masalah perang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Kata Allah Ta'ala, tidak sama antara orang yang qa'idun. Qa'idun yaitu orang-orang yang duduk saja dari kalangan kaum mukminin yang bukan uli dharar, yang bukan karena sakit atau ada madarat, tapi orang-orang yang memang tidak mau ikutan, ya, bukan karena uzur. Enggak sama orang seperti ini dengan al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah Ta'ala mengunggulkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan juga nyawa mereka dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar duduk. Tetapi kemudian kata Allah, wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan untuk kedua pihak, baik yang duduk-duduk saja ataupun yang bergerak ke medan jihad, Allah Ta'ala memberikan kedua pihak ini al-husna. Taib, al-husna di sini apa tafsirannya? Nah, di sini ikhwan, al-husna tafsiran lugawinya, Pak. Dia adalah untuk apa namanya? Mubalaghah, tapi untuk muannats, al-husna yang terbaik. Al-husna itu makna bahasa. Tapi tafsiran haknya adalah apa? Al-jannah. Al-jannah. Keduanya Allah Ta'ala janjikan surga. Kenapa? Karena masing-masing mereka adalah mukminun. Maka semua orang-orang beriman, itu mereka mendapatkan jannah karena keimanan mereka. Di sini ada sedikit faedah yang penting, yaitu penafsiran al-husna. Penafsiran al-husna yang mana ditafsirkan adalah al-jannah. Dari mana tafsiran itu? Dari athar, dari salaf. Taib. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah belajar bahasa Arab dan mereka mahir bahasa Arab, bahkan hafal ajrumiyah, hafal alfiyah, taib. Masya Allah. Bahkan hafal ajrumiyah dan hafal alfiyah itu tidak cukup untuk bisa menafsirkan al-husna tanpa merujuk kepada salaf. Al-husna dibahasakan artinya apa? Yang terbaik. Kalau selesai, sudah seperti itu. Mereka termahjubkan dari penafsiran salaf kalau tidak mempelajari tafsiran salaf. Al-husna maknanya al-jannah. Dalam bahasa ada enggak al-husna sama dengan al-jannah? Enggak ada. Maka ini menunjukkan bahwasanya memahami bahasa Arab sama sekali saja, ya, dan kaidah-kaidah nahwu itu tidak cukup untuk bisa memahami tafsiran, memahami Al-Quran begitu saja untuk semua lafalnya. Karena sebagian lafal Al-Quran ada yang mudah dipahami langsung, bisa cukup dengan bahasa paham kita, dan sebagian Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran ada yang perlu ilmu alat untuk memahaminya. Dan betapa banyaknya ayat Al-Quran yang sangat memerlukan ilmu periwayatan dari salaf untuk memahaminya. Tidak bisa sekedar dengan bahasa Arab, tidak bisa sekedar dengan ilmu alat, tapi harus dengan pemahaman salaf. Dan diantara ilmu dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita enggak bisa pakai bahasa Arab semata atau ilmu alat semata, yaitu diantara ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka ahlul lughah? Ahlul lughah. Ahlul usul? Ahlul usul. Tapi mereka, mengapa mereka kemudian kok mereka malah menyimpang? Untuk yang poin ketiga ini mereka enggak begitu pakai. Yaitu kembali ke bagaimana pemahaman salaf. Jadi mereka mengkaidahkan pemikiran mereka melalui ilmu lughah dan ilmu alat. Nah, di sini ikhwah sekalian, kita akan dapatkan beberapa orang yang mereka menebar syubhat dan mereka menyerangnya lewat bahasa atau ilmu alat. Ya, jazakallah. Mereka menggembar-gemborkan dari sisi ilmu bahasa atau ilmu alat semata. Sedangkan ilmu salaf mereka tidak ikutan. Dan kita lihat orang-orang Harokiyun atau Sururiyun, mereka banyak yang merasuk ke pengajian-pengajian salaf. Bahkan sebagian dari mereka, da'i-da'inya masuk ke da'i-da'i salaf juga, tanpa pernah ngumpul, tapi terkategorikan seolah-olah da'i salaf. Dan bahkan diantara mereka berpura-pura untuk memakai kitab-kitab dari asatidah kibar kita untuk mensyarah kitab tersebut dan seterusnya. Di masalah akhlak dan adab biasanya, enggak mau di masalah tauhid. Karena kitab-kitab ulama kita dan asatidz kita untuk masalah tauhid mereka menjelaskan secara tafsili. Sedangkan orang-orang Harokiyun dan Sururiyun ketika mereka menjelaskan masalah tauhid, mereka hanya menjelaskan secara mujmal, ijmali, global, dan tidak memerinci dengan apa yang terjadi di masyarakat. Karena mereka mengajarkan ilmu tauhid ini untuk menjaring orang, bukan untuk apa? Untuk mencerdaskan, bukan, menjaring. Supaya dianggap saya sama lo sama kalian. Mereka enggak mau ikut dengan ilmu salaf sebenarnya. Covernya saja, kulitnya saja. Maka ikhwah sekalian, bukan berarti diwajibkan atas setiap insan bisa bahasa Arab, bisa usul fikih, enggak, bukan itu ibrahnya. Ibrahnya justru yang paling awal dibalik, ya, dibalik. Jadi kan tadi kita pertama bahasa Arab, kemudian ilmu alat, ketiga pemahaman salaf. Banyak dari orang Ya, mereka ilmu alat ditonjolkan, bahasa Arab ditonjolkan. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah Indonesia maksudnya. Mereka mengagungkan betul-betul apa? Bahasa Arab, nahu ajrumiyah. Belum paham jurmiyah berarti belum. Usul fiqih. Belum pernah baca kitab Jam'ul Jawami', enggak paham. Belum pernah baca kitab Syarhul Warqat atau pernah kajian Syarhul Warqat tapi putus di tengah, nah itu. Ya. Enggak dianggap. Atau Syarah Warqat syarahnya siapa? Syabdul Fauzan. Siapa itu? Enggak kenal. Mereka tahunya Al-Mahalli dan lain-lain. Itu ditonjolkan. Ilmu alat. Tapi bagaimana dengan nomor tiga? Ilmu salaf. Ah, itu. Itu kita sudah cukup dengan bahasa Arab dan ilmu alat itu. Subhat mereka. Coba kau dibalik. Kita dahulukan ilmu salaf terlebih dahulu. Baru ketika ilmu salaf sudah mulai dikuasai, jazakallah khair. Buh, masya Allah, ada banyak ya airnya, masya Allah, jazakallah khair. Ilmu salaf terlebih dahulu, pemahaman salaf terlebih dahulu gitu loh. Baru kemudian tafadhol bagi yang mau melanjutkan studi bahasa Arab, tafadhol, itu lebih baik. Bagi yang mau makin melanjutkan ilmu alat, tafadhol. Adapun yang sebaliknya, banyak dari kaum muslimin, mereka itu yang penting bahasa Arab dulu. Kalau udah bahasa Arab, jadi mindsetnya kayak gitu. Kalau udah bahasa Arab, insya Allah saya bisa nanti paham. Belum tentu, ikhwan. Bahkan justru betapa banyaknya yang sudah merasa paham bahasa Arab dan mulai germet di usul fikih atau mustalah hadis ilmu alat, kemudian merasa puas dan kenyang dengan itu dan udahlah kita ilmu salaf khalas. Enggak mau. Saya udah bisa jadi ustaz kok sekarang. Saya udah ngajar. Udah akhirnya enggak ilmu salaf. Ini banyak yang terjadi, ikhwan. Makanya al-afdal ahlu sunnah, ya, kita ahlu sunnah, semoga Allah Ta'ala tetapkan segini sebagai ahlu sunnah, yaitu ilmu salafnya terlebih dahulu sebelum ilmu alat dan sebelum ilmu-ilmu lainnya. Atau kalau bisa dibarengi semua itu, ya. Ilmu salaf dalam akidah dan fiqih, kemudian ilmu dan juga ilmu bahasa Arab dan ilmu alat. Ya, kita dapatkan sebagian dari, bahkan sebagian dari ikhwah, ya, isinya nyindir-nyindir di media sosial soal bahasa Arab dan ilmu alat gitu terus. Ya. Yang darurat sekarang adalah ilmu salaf. Ilmu salaf. Tapi kan salafiyin mereka udah kenal salaf. Enggak. Banyak yang belum paham. Ya, banyak yang belum paham. Tapi kita lanjutkan insyaAllah pembahasan dari halaman 30. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. طيب. شكرا. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها لا فأن على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين. Menafsirkan tafsiran ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu ada macam. Imma tafsir makbul diterima, imma tafsir ghair makbul. Tafsir makbul seperti apa? Ma kana alaihi sahabatu wa tabi'una min ithbatil ma'na la'iq billah. Yaitu tafsiran sahabat dan tabi'in dalam hal apa? Menetapkan makna yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla yang selaras dengan zahir al-kitab dan as-sunnah. Wa tafsiru ghairi maqbul atau wa tafsirun ghairu maqbul, yaitu yang lawan dari itu, dari kalangan khalaf, dan itu tidak sesuai dengan zahir al-kitab was sunnah. Begitu juga dengan apapun dari yang namanya makna. Makna itu artinya apa? Ma yu'na, yaitu apa yang dimaknai. Al-makna sama dengan maksud. Segala maksud itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ya. Segala makna pemaknaan ada yang terima dan ditolak. Baik, kemudian fa in qila hal li sifatillahi kaifiyah, fal jawabu na'am laha kaifiyah, lakinnaha majhulatun lana, li anna syai'a innama ta'allama kaifiyatuhu bi musyahadah. Gimana? Tu'lamu. Li anna syai'a innama tu'lamu kaifiyatuhu bi musyahadatihi aw musyahadati nadhirihi aw khabari sadiqi anhu. Wa kullu hadhihi at-turuqi ghairu mawjudatun fi sifatillah. Wa bihadha 'urifa anna qawla as-salaf bila kaifin ma'nahu bila takyif, lam yuridu nafyal kaifiyata mutlaqan, li anna hadha ta'tilun mahdhun, wallahu a'lam. Baik. Ini penting, ikhwan. Fa in qil hal li sifatillahi kaifiyah? Apakah sifat-sifat Allah memiliki kaifiyah? Antum bedakan istilah atau frase la kaifa, la takyifa dengan la kaifiyah. Ya, jangan terperdaya dengan keserupaan dari lafal-lafal ini. Salaf berkata bila kaifa, itu sama dengan bila takyifa. Kaifa di sini takyif. Dan ada frase bila kaifiyah. Bila kaifiyah, enggak, ini batil. Karena bila kaifa atau bila takyif itu artinya tanpa penjabaran bagaimana. Tapi bila kaifiyah berarti tanpa kaifiyah berarti. Berarti ma'dum, tidak ada apa-apa. Tanpa tata cara. Berarti menegaskan kalau menafikan kaifiyah itu sama dengan menafikan sifat itu sendiri, ikhwan. Karena segala sifat ada kaifiyah. Segala sifat ada kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Ya, kaifiyah itu tata cara bagaimana dan seterusnya. Hanya saja kaifiyahnya tersebut majhulatun indan nas. Itu tidak diketahui oleh kita. Majhulatun lana, tidak diketahui oleh kita. Ya. Tapi sekarang antum tahu enggak bagaimana caranya virus corona menyebar ke orang? Atau bagaimana caranya virus corona dari kelelawar ke manusia? Caranya gitu loh, kaifiyah secara detailnya. Antum bilang apa? Anda enggak tahu. Maka di sini ketidaktahuan antum terhadap tata cara tidak melazimkan tata cara itu tidak ada. Tata cara itu ada, hanya antum yang jahil tentangnya. Maka yang ditakbirkan di sini adalah bila kaifa dan bila takifa. Yaitu antum enggak bisa menjabarkan bagaimana tata caranya. Itu bila kaif, bila takif. Tapi pasti ada kaifiyah. Makanya kalau dikatakan, oh, virus corona menyebar ke manusia dari kelelawar, itu bila kaifiyah. Khata. Pasti ada kaifiyah. Ada tata caranya. Hanya saja kaifiyah ini majhulah. Antum enggak tahu. Yang tahu dokter-dokter. Gitu kan? Iya. Misal lagi, antum tiba-tiba masuk Libya. Tiba-tiba ada di Libya gitu loh. Iya, padahal pertama udah tua, ya. Kedua enggak bisa bahasa Arab. Ya, ketiga, ya pokoknya segala ketidakmungkinan gitu loh. Kok bisa aja gitu loh. Tiba-tiba ada di Libya. Ya. Terus antum ditanya, kok bisa itu Ustaz Wah, Ustaz Alwi Hidayat, ya, bisa di Libya tiba-tiba? Anda enggak tahu. Coba dong jabarkan bagaimana tata cara. Wah, afwan, Anda bila kaif, bila takyif. Berarti apa? Antum isbatkan, anak-anak isbatkan tanpa daya kaif dan takyif. Anda tegaskan, iya, beliau masuk Libya, tapi tata caranya Anda enggak bisa jabarkan. Itu bila kaif dan bila takyif. Tapi kalau misalnya bila kaifiyah tanpa ada tata cara, enggak mungkin. Karena segala hal jika ia tersifati, maka pasti dengan sifat itu ada tata cara dengan sifat. Ada tata cara. Imma tata caranya terketahui, imma tata caranya tidak terketahui, gitu loh. Ya, begitu. Antum tahu enggak? Pak Abu Rahmat punya wajah. Iya, berwajah. Ganteng enggak dia? Ganteng. Gantengnya gimana? Ah, ana enggak tahu. Ya, ini enggak tahu karena bila kaif enggak bisa menjabarkan, bukan karena emang enggak ganteng. Bila kaif tidak bisa menjabarkan. Ada enggak kaifiah gantengnya? Ada. Segala sesuatu apapun itu ketika memiliki sifat pasti memiliki kaifiah terhadap sifat tersebut. Hanya saja kaifiah ini terketahui atau enggak gitu. Maka di sini perhatikan. Kita madhab salaf satu sisi anti tafwid. Sisi lain kita mentafwid. Ya, madhab salaf satu sisi kita menyerahkan. Ya. Afwan, satu sisi kita tidak menyerahkan. Satu sisinya lagi menyerahkan. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan perkara. Kita menyerahkan perkara, kita tidak menyerahkan perkara dalam urusan makna. Artinya makna dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat ma'lum indana. Kita tahu maknanya. Yadullah artinya tangan Allah. Maknanya maksudnya adalah tangan Allah, khalas. Dan yad sebagaimana dalam pemahaman bahasa Arab, khalas, selesai itu. Itu berarti isbat namanya, bukan tafwid. Ya, dari segi makna kita musbit, bukan mufawwid. Gitu ya. Wajhullah artinya apa? Maknanya apa? Wajhullah, wajahnya Allah Ta'ala. Kita mengatakan seperti itu, berarti menetapkan, tidak mengatakan wajhullah artinya apa? Itu hanya Allah yang tahu. Enggak, itu tafwid namanya. Kemadzhab kita bukan gitu. Karena untuk apa Al-Qur'an diturunkan kalau enggak ketahuan maknanya? Kecuali mungkin huruf muqatta'ah, dan itu pun ditafsirkan sebagai salaf. Taib, sampai situ. Tapi madhab salaf di sisi lain mentafwid, yaitu mentafwid apa? Kaifiyah, tata cara. Karena tata cara sifat Allah majhulatun lana, gitu. Tata caranya ada. Na'am laha kaifiyah. Iya, sifat Allah memiliki tata cara kebagaimanaan. Iya. Tetapi tata caranya tersebut kita tidak tahu. Dan kita tidak dibebankan untuk mengetahui tata cara itu karena tidak ada nas tentang tata cara itu, bagaimananya. Enggak dijelaskan. Gitu. Maka kita menetapkan makna dan menyerahkan soal tata cara kita kembalikan ke Allah Ta'ala tanpa kita mereka-reka dan mencari-cari bagaimana, karena tidak ada riwayat tentang itu. Khalas. Itu mazhab teradil itu. Ya. Beda dengan mazhab yang disebut mufawwidhah, itu yang semua hal itu diserahkan kepada Allah. Itu tidak, kita tidak seperti itu. Yaitu makna dikembalikan kepada Allah. Tata caranya lebih-lebih. Maknanya dikembalikan, kita enggak tahu maknanya. Apa wajah Allah itu apa? Enggak ada maknanya, kalau kita enggak tahu. Ada maknanya cuma Allah Ta'ala yang tahu, kita enggak tahu. Itu yang disebut oleh Nusron Wahid itu. Kalau kita dulu diajarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu, kita selalu dibilang oleh Pak Yayi kita, Allahu a'lamu bimuradihi. Itu kan kata Mbah Gulung. Ya kan? Itu kan gitu kan? Ya. Maka, Allahu a'lamu bimuradihi itu berarti artinya Allah yang lebih tahu, khalas. Itu giliran untuk masalah politik atau masalah seperti itu, mereka bilang gitu. Ya. Tapi kalau masalah akidah benar, mereka belajar, mereka mentakwil. Ya begitulah orang-orang enggak jelas seperti itu ya. Nah, di sini ikhwan berarti mazhab salaf seperti apa? Untuk makna kita mengisbat, tidak mentafwid. Tapi untuk kaifiyah kita mentafwid. Dan mazhab kita tidak disebut mazhab mufawwidhah, tidak dimutlakkan mazhab mufawwidhah. Maka ini yang dirinci, ini rincinya. Mazhab yang disebut mazhab mufawwidhah adalah madhab yang menyerahkan makna dari sifat Allah Ta'ala kepada Allah tanpa perlu diketahui artinya apa, maknanya apa. Itu namanya madhab apa? Mufawwidhah. Dan itu sesat, menyimpang. Ya, adapun kita musbitah, yaitu kita menetapkan, menegaskan ini ayat, ini maksudnya ini. Gitu. Jadi sifat Allah memiliki apa? Kaifiyah. Nah, ini yang perlu dipikirkan, apa, masih yang perlu betul-betul dipatrikan di kalbu kita. Sehingga nanti ketika ini ikhwan salafiyin ketika ditanya, ya akhi, bagaimana akidah antum tentang asma dan sifat Allah Ta'ala? Antum bisa menjabarkan. Akidah kami yaitu mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya isbatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian ditanya lagi, antum ditanya lagi, ditanya kemudian. Taib. Sekarang kalau misalnya ada lafal-lafal dari ayat-ayat sifat, sifat-sifat Allah di Al-Quran atau di As-Sunnah, Allah di situ terisbatkan. Apa yang antum isbatkan gitu loh? Lafalnya saja, maknanya juga atau lafalnya doang? Nah, lafal dan makna. Lafal jelas, kalau lafal antum nafikan kafir antum kan? Lafal ini bukan Al-Quran ini. Ya ngawur ya. Lafal Ar-Rahman, Allam Al-Quran. Oh ini bukan Al-Quran. Ya ngawur itu, kafir nanti. Menafikan ayat Al-Quran berarti. Lafal jelas, kita sepakat umat Islam sedunia lafalnya diisbatkan. Tapi tidak cukup di situ ternyata. Taip lafalnya iya antum isbatkan. Maknanya antum ngerti enggak? Di sini imma antum ngerti, imma antum enggak ngerti gitu loh. Kalau enggak ngerti berarti belajar lagi gitu loh. Kalau enggak ngerti berarti belajar lagi. Ya salafi tapi belajar lagi gitu. Kalau ngerti apa artinya Maha Pengasih misalnya? Oh iya Maha Pengasih. Antum yakin enggak Ar-Rahman maknanya maksudnya adalah Maha Pengasih? Kalau antum bilang gimana ya? Gitu sih terjemahannya kayaknya enggak tahu deh, udah serahkan kepada Allah aja deh. Antum terjebak di sini. Berarti antum ragu ada maknanya enggak ya? Udah maknanya kepada Allah aja deh. Ini jadi madzhabnya Mufawwidhah bukan madzhab salaf. Jadi maknanya harus tegas gitu artinya apa? Maksudnya apa? Ya maksudnya ini khalas selesai. Dan madzhab salaf udah cukup di situ untuk pemaknaan selesai di situ. Maknanya adalah ini khalas menafsirkan kemudian. Tetapi kemudian maknanya sudah selesai. Ya, tidak tahu. Kita tegaskan maknanya itu. Ditanya lagi kemudian. Tapi makna ayat tersebut misalnya tangan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sih tangan Allah? Nah, antum gimana mauqifnya ikhwan? Hah? Afwan. Kalau bagaimana itu kita enggak ngomong seperti itu. Kita enggak tahu. Taib enggak tahu ya. Antum enggak tahu berarti ya? Iya, ana enggak tahu benar. Taib, berarti apakah tangan Allah itu betul-betul ada? Ada. Taib. Ketika antum sebut ada tata caranya bagaimana tangan Allah itu ada enggak kebagaimanaannya gitu. Kaifiahnya nah, di sini. Ini mulai dalam ini. Mulai dalam. Karena di sini bisa menjadi jebakan. Kaifiahnya gimana? Oh, ana enggak tahu. Tapi ada enggak kaifiahnya tata caranya? Ada? Ada. Ya, kalau antum tahu misalkan antum mengatakan ada tata caranya, apa bagaimana tata caranya tangan Allah? Antum bilang apa? Tidak tahu. Ketidaktahuan ana tentang tata cara tangan Allah, tentang kaifiah tangan Allah itu tidak melazimkan tidak ada kaifiah. Ya, mesti ada kaifiah, cuma ana aja enggak tahu dan kita enggak ada yang tahu. Dan madzhab salaf seperti itu, mereka tidak masuk ke zona ini. Karena zona ini zona gaib yang tidak bisa ditafsirkan dan tidak bisa diterawang. Cukup sampai pemaknaan dan penafsiran dan konsekuensi dari makna-makna tersebut. Adapun kalau dari tata caranya, karena Allah itu gaib bagi kita sekarang. Begitu ya. Nah, jadi na'am laha kaifiyah. Sifat Allah memiliki kaifiyah. Lakinnaha majhulatun lana. Tetapi kaifiyahnya tersebut lihat-lihat. Lakinnaha. Fahami baik-baik. Fal jawabu, jawabnya na'am laha kaifiyah. Laha di sini ha kemari ke mana? Ah, sifat. Lakinnaha majhulatun lana. Ha yang lakinnaha kembali ke mana? Kaifiyah, hati-hati di sini. Kalau antum lakinnaha, lakinna sifat majhulatun lana berarti ya? Sifat di sini maksudnya berarti apa? Yang majhul bagi antum apa? Maknanya atau kaifiyah? Begitu. Lakinnaha majhulatun lana. Taib, kenapa kok kaifiyahnya majhul indak gitu? Li'anna syai'a innama tu'lamu kaifiyatuhu bimusyahadatihi au musyahadati nadhirih au khabari shadiqi anhu. Karena apapun hal hanya bisa diketahui kaifiahnya. Kaifiah suatu hal hanya bisa diketahui dengan salah satu dari tiga cara. Imma bimusyahadah, menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung jelas, ya. Berarti antum mengetahui tata caranya. Au musyahadati nadhirih, atau menyaksikan yang semisal dengannya. Kayak ini juga bisa antum jabarkan, antum deskripsikan, karena antum telah melihat sampelnya atau yang semisalnya. Au khabari shadiqi anhu, atau khabar dari yang terpercaya tentang kaifiatnya. Taib. Wa kullu hadhihi at-turuqi ghairu mawjudatin fi sifatillah. Dan semua dari track ini tidak ada. Tentang bab sifat Allah tidak ada track-track ini. Gimana? Pertama, musyahadah sifatillah. Yaitu menyaksikan sifat Allah langsung. Tangan Allah, ada yang pernah menyaksikan? Hatta di mimpi enggak bisa. Hatta minta sama Allah enggak bakal Allah Ta'ala menampakkan. Lalu bagaimana seseorang mendeskripsikan hal yang dia jahil akannya dan tidak akan pernah dia lihat selama di dunia ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena enggak pernah melakukan musyahadah, lihat langsung. Bahkan di mimpi tidak pernah. Bahkan diterawang dengan merem enggak bakal. Kalaupun kemudian ketika dia menerawang dengan mimpi, dengan merem, tiba-tiba hadir suatu tangan yang besar, itu dari syaitan. Gambaran dari syaitan. Karena Allah tidak akan menampakkan kepadanya, dirinya. Taib musyahadah, enggak ada. Musyahadatu nadhi, musyahadati nadhirih. Menyaksikan yang semisal dengan Allah Ta'ala. Mungkin enggak? Dan enggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kalau siapa menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, kafir dia nanti. Ya. Maka ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, kemudian antum menganggap bahwasanya ya ada meteor turun. Ah, Allah turun seperti ini. Karena anda menyaksikan yang semisal Allah, kafir jadinya. Kayaknya menyerupakan Allah Ta'ala dengan meteor tersebut. Dari segi tata cara sifat, maka bahaya ini. Enggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Baik, yang kedua cancel. Yang ketiga, khabari shadiqi anhu. Khabar dari yang terpercaya, dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ada tentang bagaimana tata cara sifat-sifat Allah yang tertentu itu, ya. Misalnya apa tadi? Tentang tangan Allah Ta'ala dan seterusnya. Oh, tangan Allah Ta'ala begini, begini, begini. Enggak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah. Maka, enggak ada khabar yang shadiq. Taib salaf bagaimana? Salaf mereka enggak menerima wahyu. Sehingga enggak bisa menjabarkan kaifiyah sifat Allah. Dan manhaj mereka tidak untuk itu. Maka, hadhihi turuq, yaitu semua dari jalur ini, cancelled. Enggak ada. Khalas. Enggak bisa. Wa bihadza urifa anna qawla salafi, dan dengan inilah diketahui bahwasanya perkataan salaf bila kaifa, ini dan ini manhaj kita untuk sifat Allah. Bila kaifa maknanya apa? Bila takyif. Jadi kaifa ini seolah-olah isim masdar untuk takyif. Kaifa yukayifu takyifan. Ya. Dan kaifa di sini sepertinya isim masdar untuk takyif, artinya apa? Membagaimanakan. Takyif itu adalah seperti misal, akhi antum tahu enggak tukang AC di Torik? Tahu? Kayak gimana orangnya? Oh, jenggot lebat, putih, ahli usul din. Yang kalau udah sesi akhir akidah keluar dari masjid. Ini kan namanya mendeskripsikan. Ini namanya takyif. Kaifa. Nah, takyif ini atau mendeskripsikan bagaimana suatu hal atau suatu sifat terhadap suatu hal. Itu enggak mungkin bisa antum lakukan kecuali based on atau berdasarkan salah satu dari tiga jalur. Imma antum ngelihat langsung, imma antum ngelihat yang semisal dengan yang antum deskripsikan, atau imma antum dapat kabar dari orang yang terpercaya tentangnya. Gitu kan? Ana mau beli ini nih, rice cooker mereknya. Rice cooker mereknya apa ya? Yoman, apa? Yoma. Yoma. Enggak yang lain. Ana Cosmos, ya. Yeah. Oh iya, masyaallah, ya. Yeah. Selain ahli usul, dia ahli ini juga, masyaallah. Rice cooker Cosmos tipe ini. Ya. Antum ngerti enggak? Oh, ana ngerti karena ana pernah melihat tetangga ana punya itu. Ini musyahadah langsung. Ya. Atau mungkin dijelaskan yang semisal dengan itu, dekat kayaknya dia dekat dengan tipe inilah. Kalau tipe yang ana tahu gini-gini nah, dia dekat dengan ini, mirip-mirip lah. Ini musyahadatu ghairihi atau nadhirihi. Ya. Atau antum kabarkan kepada orang ini apa yang antum dengar, antum baca di internet, ya, dari situs website Cosmos. Oh, dia speknya gini, Pak. Oh, gini speknya dijabarkan. Ini apa? Khabarus shadiqi anhu. Terpercaya langsung dari website dia kok, gitu kan ya? Begitu. Nah, ini baru benar. Kalau enggak ada semua ini, pertama ngelihat belum pernah tahu. Cosmos tipe misalnya T576 gitu kan. 576 gimana? 576 ya, T576. Ya. Antum belum pernah lihat. Antum enggak ngerti apa-apa tentang barang-barangnya Cosmos dan kemudian antum enggak ada kabar yang terpercaya untuk itu, tapi antum deskripsikan Cosmos itu ya karena dia cost dan most ya. Jadi mahal dia, mahal karena cost-nya paling most gitu. Ini so'tau ini namanya ya. Ya kan? Ini ngawur jadinya. Ya begitu. Jadi makna bila kaifa, perhatikan maknahu bila takyif. Lam yuridu nafyal kaifiyati mutlaqa. Mereka tidak bermaksudkan apa? Menafikan tata cara secara mutlak, karena hadza ta'tilun mahdh. Karena ini adalah ta'tilun yang bersifat murni, karena seseorang ketika mengatakan, "Oh, sifat Allah enggak ada tata cara." Berarti dia meniadakan. Karena segala sifat itu memiliki kaifiyah. Maka bagaimana mungkin sifat itu ternamakan dengan nama sifat kecuali pasti ada hakikat dan kaifiyahnya. Tapi hakikatnya ada enggak? Sifat Allah hakikatnya ada? Jebakan juga nih. Ada pastilah. Kalau enggak ada hakikatnya berarti enggak ada dong. Dan segala hakikat pasti memiliki kaifiyah. Apa? Segala hakikat pasti memiliki sifat dan segala hakikat yang memiliki sifat pasti memiliki apa? Kaifiyah. Hakikat itu sebenarnya apa? Perwujudan sesuatu, wujud, keberadaan. Suatu hal yang ada itu cukuplah satu sifat minimal. Ada. Adanya aja itu udah menjadi sifat. Ya. Dan pasti dia karena punya sifat ada, pasti punya tata cara keberadaannya. Contoh angin. Udara, makhluk Allah. Udara, ada enggak sifat udara itu? Ada. Karena udara ini ada, dan sifatnya juga ada, maka keberadaan udara ini pasti memiliki tata cara. Karena kalau antum nafikan, udara itu ada enggak? Enggak ada. Berarti udah kholas enggak ada berarti. Udara ada enggak? Ada. Taib, alhamdulillah ada. Tata caranya ada enggak udara itu? Enggak ada. Berarti enggak ada dong berarti kholas. Jadi, hakikat sesuatu itu melazimkan adanya sifat dan adanya kaifiyah. Nah, hanya saja untuk menjabarkan tentang makna ataupun kaifiyah itu butuh ilmu. Ya begitu ya, ikhwah. Nah, ini agak panjang juga, padahal sedikit ini sebenarnya, tapi supaya memahaminya dengan lebih baik lagi, ya. Mau dilanjutkan enggak, Syekh Sukron? Mau lanjutin? Iya, fadhol. Yang mungkin mau menunaikan kewajiban silakan. Ya. Pak Abu Rahmat kok masih ada di sini, Pak? Ayo. Pak Al-Babu Thamin. تفضل. الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. Gimana? Uluwi dhatin wa uluwi sifati. Wa uluwi sifatin. Fa amma uluwi sifat fa ma'nahu annahuma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala a'laha wa akmaluha sawa'un kanat min sifatil majdi wal qahri am min sifatil jamali wal qadri. Wa amma uluwi dhat fa ma'nahu annallaha bidhatihi fawqa jami'i khalqihi. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والأقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. طيب الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. Dan ini pembahasan yang sangat vital, ya. Yeah. Di sini pembahasan dalam Al-Hamawiyah yang diantara pembahasan paling vitalnya adalah tentang uluwullah. Ya, uluwullah ta'ala wa adillatil ulu. Uluwullah ta'ala. Uluwullah ta'ala min sifatihi dhatiyah. Ketinggian Allah ta'ala, kemahatinggiannya, itu termasuk diantara sifat-sifat, diantara sifat-sifat dhatiyah. Yaitu sifat yang betul-betul selalu ada pada Allah dan tidak akan pernah luput dari Allah Azza wa Jalla. Itu sifat dhatiyah. Ringkasnya sifat dhatiyah apa? Sifat yang selalu ada pada Allah dan tidak akan pernah luput dari Allah Azza wa Jalla. Selalu ada pada Allah. Itu sifat ulu. Selalu ada pada Allah. Selalu. Jadi Allah Ta'ala selalu al-ali. Selalu maha kuas, maha tinggi. Selalu itu. Wa yanqasimu ila qismain. Dan kemahatinggian Allah terbagi menjadi dua macam. Ya, kemahatinggian Allah terjadi menjadi dua macam. Uluwi dhatin dan uluwi sifatin. Ulu secara dhat dan ulu secara sifat. Ya, ulu secara sifat dan ulu secara dhatnya. Dan ketika disebut ulu secara dhat, maka singkirkan di benak kita tata cara yang tergambar di benak kita dari ketinggian fisik. Ya, enggak usah dipikirkan tentang dhatnya bagaimana. Yang penting imani saja. Setelah pengetahuan kita tentang arti dari tinggi, imani bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi atas segala sesuatu dari makhluknya. Taib, jadi uluhnya Allah Ta'ala ada dua macam, yaitu ulu secara zat dan ulu secara sifat. Apa itu ulu secara sifat? Fa'amma uluhu sifati fa'ma'nahu anna ma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala a'laha wa akmaluha. Artinya tidaklah ada dari sifat kesempurnaan melainkan sifat milik Allah itu selalu yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Baik. Dan sifat sempurna itu mungkin yaitu dari bisa sifatul majdi wal qahr. Sifat kemuliaan dan sifat qahr, yaitu qahr, kekuasaan, kewenangan gitu. Ya. Am min sifatil jamali wal qadr. Ataupun dari segi sifat apa? Sifat-sifat yang menunjukkan keindahan dan kekuatan atau kekuasaan. Taib, segala sifat Allah Ta'ala yang apa tadi? Yang kamal. Sifat itu kamal, ya. Seperti Allah Ta'ala azim, maha agung. Jadi keagungan Allah itu lebih tinggi dari semua orang-orang yang agung. Begitu. Contoh lain apa sifat Allah Ta'ala yang sempurna? Sami' dan semua sifat ala kulli hal. Semua sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, maka sifat itu pasti lebih tinggi dibandingkan semua sifat makhluk. Semua sifat makhluk yang ada sisi keserupaan dari segi maknanya. Ya. Ada orang jamil. Ya. Allah juga tersifati jamil, yuhibbul jamal. Manusia ada yang cakep gitu, bagus, indah dia. Dan ada pemandangan yang jamil. Ketahuilah sifat jamilnya makhluk manapun, walaupun dijamak semuanya keindahan tersebut, itu lebih rendah dibandingkan dengan sifat jamilnya Allah Ta'ala. Gitu. Itu makna dari apa tadi? Ma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala a'laha wa akmaluha. Ngerti gak ini yang bab ini? Ngerti ya? Hah? Pak Neman? Ngerti? Ayo, Masya Allah. Di, misalnya ada ikhwan Torik yang jamilnya itu Masya Allah. Namanya Mujmal, ya. Tapi wajahnya jamil. Ya. Jamil Masya Allah. Jangankan akhwat, ikhwan menyukainya, ya gitu kan? Saking jamilnya. Ini sifat jamil ada enggak pada dia? Ada. Dan Allah Ta'ala punya sifat jamil. Iya. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, kata Rasul kita SAW. Tapi jamalnya Allah Ta'ala, sifat keindahannya Allah Ta'ala di atas keindahan segala makhluknya. Gitu maksudnya. Ini yang disebut apa? Uluwus sifat, kemahatinggian sifat. Ya. Taib, sekarang di antara kita ada orang kaya, ikhwan. Bahkan kekayaan orang-orang Torik ditumpuklah. Torik ini menjadi masjid paling kaya. Torik ini menjadi masjid yang punya sifat apa? Ghani. Ya, yaitu apa? Sangat kaya. Sangat ghani, kaya banget. Tapi sifat kekayaan di masjid ini tentu tidak ada apa-apanya dengan sifat kekayaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu ghani, maha kaya. Makhluk pun ada yang kaya, tetapi kekayaan makhluk di bawah kekayaan Allah Ta'ala. Dan kekayaan, kemahakayaan Allah itu tinggi atas segala kekayaan makhluk. Ini yang disebut apa? Uluwus sifat. Kemudian uluwus zat apa? Fama'nahu annallaha bidhatihi fawqa jami'i khalqih. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Ini ada dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma', nah logika, fitrah. Ya, sudah. Dan Al-Quran Sunnah itu mamlu'an bima huwa sarih al-zahirin fi ithbati ulwi la ta'ala bidhatihi fawqa khalqih. Dalam Al-Quran, hadis jelas banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ini ulwi sifat, bahwasanya Allah Ta'ala secara zat di atas seluruh makhluknya. Secara di atas seluruh makhluknya. Khalas. Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Taib. Ini berarti uluwudzat. Apa arti uluw atau ali? Tinggi. Maknanya jelas enggak? Maknanya jelas ya. Kita isbatkan, isbat. Yang terus kemudian, untuk kaifiyahnya ulunya Allah secara zat, kaifiyahnya, tata cara ulunya Allah, tinggi kematian Allah, tata caranya secara zat, kita isbatkan enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Kemahatinggian Allah secara zat, secara tata cara itu ada enggak? Ada. Ada. Tapi kita omongin enggak? Enggak. Ya kan? Kita tawakuf di sini. Tawakuf itu bukan berarti enggak ada. Tawakuf itu artinya adalah sikap kita berhenti di poin ini bukan karena tidak ada hal tersebut. Tata cara sifat Allah ada. Kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya, iya benar ada. Tapi kita enggak mendeskripsikan kecuali bahwasanya Allah di atas segala makhluknya. Selesai. Adapun bagaimananya kemudian, kita enggak ngomong lagi. Kenapa begitu? Ini mazhab yang paling selamat dan benar. Sekarang kalau misalnya antum banyak obrol ngomong tentang tata cara sifat Allah, pertama antum bicara sesuatu yang tidak antum ketahui benar. Kedua, antum akan mendapatkan masalah ke depannya. Contoh, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Antum akan ditanya, bagaimana caranya Allah Ta'ala turun sementara antum bilang apa? Allah Ta'ala selalu ada di atas makhluknya. Kan kalau misalnya Allah turun, berarti kan singgasannya kosong atau apa dan seterusnya. Ayo. Maka di sini antum yang afdol ada mengatakan Allahu a'lam. Khalas. Faham enggak maksudnya? Enggak. Ada enggak tata caranya Allah turun? Ada. Tapi mendeskripsikannya bagaimana gimana? Bisa enggak? Enggak bisa kita. Hanya kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat ulu, sekaligus Allah memiliki sifat nuzul. Idza syaa, kalau misalnya Allah Ta'ala menginginkan, Allah turun ke langit dunia. Ke langit dunia. Turun. Soal bagaimana tata cara turunnya, itu kita jawabnya juga bagaimana tentang tata cara meningginya. Itu semua kebagaimanaan, saya tidak ngomong apa-apa, khalas. Berarti antum enggak tahu banyak dong tentang Allah. Ya, gimana? Antum digituin itu gimana? Emosi enggak? Ya. Ya, justru pengetahuan kita tentang Allah itu terbatas sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, selesai. Yang tidak ada dalam itu, kita enggak mengetahuinya, dan itu bukan beban buat kita. Itu beban buat antum-antum, orang-orang yang nyari-nyari. Bingung sendiri sok sana. Gimana ya Allah turun ya? Tapi kan Allah ada di atas arsy, tapi Allah turun ya? Nah, itu mulai jebakan setan, ikhwan. Ketika kaifiyah itu kemudian dideskripsi, minimal belum dideskripsikan lewat lisan, digambarkan di benak, itu mulai setan bermain di situ. Oh, berarti di atas arsy nanti turun. Nah, ini mulai terjadi apa? Tasbih. Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Oh, jadi turunnya ke bawah gini, terus nanti berarti bersemayam di langit dunia. Terus mulai ketika terjadi tasbih, maka makin rancu. Kenapa? Karena setiap belahan bumi itu mesti apa? Mengalami sepertiga malam terakhir di setiap waktu. Di setiap ada belahan bumi mesti, iya kan? Sekarang di Torik, sekarang di Bekasi ini udah jam 6, ya kan? Ya, jam setengah 7 malam. Taip. Sekarang ada enggak yang mengalami sepertiga malam terakhir? Pasti ada. Maka mulai ketika dia menjelaskan tentang deskripsi tata cara kaifiyah sifat Allah turun dan meninggi, itu mulai kemudian kebingungan ketika ditanya, lalu gimana? Kata antum, Allah Ta'ala selalu berada di atas arsy, tetapi kok selalu turun ya? Berarti tiap waktu dong turun. Apakah dia turunnya bulak-balik secara setiap detik, atau selalu ada, atau ada di sana, ada di sini juga, atau semuanya adalah Allah Ta'ala? Mulai dia bingung. Aduh, gimana? Oh, berarti enggak. Allah meninggi, kita tafsirkan dengan lainnya, bukan di atas arsy, bukan, tapi apalah gitu ya. Kemudian Allah menguasai arsy, berarti menguasai arsy. Kemudian untuk yang turun ini, yang turun bukan Allah Ta'ala, melainkan yang turun adalah rahmatnya atau malaikatnya dan seterusnya. Hah? Ya, itu. Ya. Itu berarti kabur dari tasbih menuju ta'til. Dan itu kalangan asyairah terjebak di situ, ikhwan. Begitu. Mendingan kayak kita, enak ngopi dari awal. Nyantai aja. Dari awal, itu meninggi, Allah Ta'ala meninggi di atas arsy, maha tinggi, dan juga Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sudah selesai. Ngopi. Ngelihat orang debat ya, antara sufi versus asyairah. Yang ini menegaskan menyerupakan Allah dan makhluknya, yang ini lama-lama menafikan apa? Sifat-sifat Allah. Nonton aja. Ya, habis orang selesai, udah selesai, semburin satu-satu ke mukanya tuh kopi. Ya, pada sok tahu kalian semua. Ikuti mazhab salaf, selamat, khalas. Ya kan? Enak gitu. Iya. Enggak perlu repot-repot sampai kayak gitu. Ya, pusing-pusing sendiri. Yang satu menuju kekufuran karena menyerupakan Allah dan makhluknya, yang satu juga enggak, juga berbahaya juga karena menafikan hakikat asli dari sifat Allah, kemudian menafsirkan semau dia gitu loh, dengan qarinah yang semau dia. Begitu. Enak kan mazhab salaf, benar. Kalau enggak ngerti, pakai rengginang ya sore-sore liatin asy'ariyah sama sufi lagi debat gitu. Enak kan kayak gitu. Tenang di mazhab salaf itu, tenang dalam masalah ini. Paling berilmu, paling selamat, dan paling bijak, khalas. Adapun yang lainnya, sok tahu, udah gitu enggak selamat dan enggak bijak pula. Itu mazhab lainnya selain salaf, mazhab khulaf yang mutaakhirin, yang menyimpang. Ya, mungkin sampai situ insyaallah dalil-dalilnya kita lanjutkan di waktu mendatang insyaallah taala. Semoga Allah Ta'ala berkahi ilmu kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.